Berjuang menempa susah, menanggung derita, menungkah fitnah. Itulah gelombang hidup samudra duka, seorang mujahid memburu syahid. Dibuang dia berkelana, di penjara dia uzlah, dibunuh syahid. Namun jiwa tetap marah menuju cita, membara demi Allah dan Rasulnya. Berjuang tak pernah senang, ombak derita tiada henti. Tenang tegang silih berganti, inilah sunnah orang berjuang. Malamnya bagai rahib berintis, sayu dihiris desa air mata. Siangnya bagaikan singa di rimba, memerah keringat meluah tenaga. Berjuang memang pahit, kerana syurga itu manis. Bukan sedikit mahar yang perlu dibayar, bukan sedikit pedih yang ditagih. Berjuang artinya terkorban, rela terhina kerana kebenaran. Antara dua pasti terjadi, tunggulah syahid atau menang. Berjuang tak pernah senang, ombak derita tiada henti. Tenang tegang silih berganti, inilah sunnah orang berjuang. Malamnya bagai rahib berintis, sayu dihiris dosa air mata. Siangnya bagaikan singa di rimba, memerah keringat meluah tenaga. Berjuang artinya terkorban, rela terhina kerana kebenaran. Antara dua pasti terjadi, tunggulah syahid atau menang.